Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah, kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Muyassar. Saat ini kita berada pada sesi ke-52. Ya, sesi ke-52. Sebelum kita mulai, kemarin ada seri doa 24. Doa berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak pernah puas. Dibaca sarangan Allahumma inni a'udzubika. 1 2 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Taib. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Sekarang kita masuk pembahasan maf'ul fi. Mengulang lagi, maf'ul fi itu nama lainnya zarf. Ya, maf'ul fi itu nama lainnya zarf. Nama lainnya az-zarfu. Nama fulfi kita terjemahkan kemarin apa? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Perlu dipahami terlebih dahulu, ini kita di pembahasan mansubat. Jadi kalau kita ketemukan isi mansub, itu nanti ada ketentuannya, ini masuk golongan yang mana. Makanya kemarin diberikan dalam ujian yang keempat, ya, ini nanti tinggal digolongkan. Contoh misalnya, ini sebelum mulai, jadi di review ulang lagi. Contoh misalnya, enggak bisa. Doroba Aliun Aliun Kalban. Maka lihat dulu di depan ini kan sudah ada isi marfu, ya dah. Ini marfu. Marfunya dengan apa? Dhamma. Kalau ini mansub, mansubnya dengan fathah. Maka ciri-cirinya kalau mau tentukan marfu masuk yang mana, kan kemarin sudah dibahas marfu itu nanti masuk mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, inna. Nanti ada tawabi' yang terakhir. Coba diulang. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, inna. Maka antara empat tadi. Namun lihat, kalau di depan ini ada, depan isim marfu ini ada fi'il, maka otomatis ada dua kemungkinan. Berarti ini jadi apa? Fa'il atau naibul fa'il. Ini tidak mungkin jadi mubtada khobar. Kalau depannya sudah ada fi'il, iki fi'il loh. Fi'il. Ini enggak mungkin setelahnya mubtada khobar. Pasti antara dua kemungkinan, fa'il atau naibul fa'il. Kalau fa'il, fi'il depannya ini fi'il maklum, naibul fa'il, fi'il majhul. Begitu. Mbah Soyo. Gimana kemarin mikirnya? Lupa paling. Hah? Kalau sekarang sudah? Nah, sekarang kalau ketemu dengan yang mansub, sebelum kita masuk maful fi, mansub pokoknya kalau mansub saya enggak tahu apa-apa ini artinya apa. Sudahlah saya pukul ini aja maful bih, sudah. Asalnya kayak gitu. Maful fi dan yang lain-lainnya itu cuma tambahan aja. Kita enggak pelajari maful fi, enggak pelajari mafuli ajli, itu kalimat sudah sempurna. Kan itu cuma tambahan. Berarti ini maful bih sudah. Bukan sudah ada fa'ilah, ini pokoknya saya ngawur aja maful bih, itu pun sudah benar. Pasti ada fa'ilnya, itu pasti nanti ada maf'ul bihnya. Gitu aja. Gak usah mikir susah-susah, wah ini apa, ini apa, ini mansub. Wes ngerti mansub. Namun bingung ini apa kan? Nah, sudah, pukul aja ini maful bih sudah selesai. Jadi maful fih, kemarin mafuli ajli, seterusnya nanti maful mutlak, itu semua cuma tambahan. Inti di mansubah itu cuma maful bih saja ini. Jadi kalau kita sudah selesai maful bih, sudah selesai itu. Ngapain belajar ini cuma tambahan? Maful bih. Pokoknya dapat yang mansub, dengan catatan gih, mansub. Kalau sudah mansub punya satu mata aja sudahlah. Ini maful bih, bismillah. Kalau salah pun saya beri uzur itu. Oh iya, dia sudah tahu nih ngawur tapi yang penting mansub. Nah. Enggak apa-apa. Kalau salah pun ini loh. Yang maful bih dan yang lain ini cuma tambahan saja. Namun saya keterangkan kok. Iya nah, doroba aliyun kalban pada hari Jumat. Kalau buat kalimat pada hari Jumat gimana? Kalau pada hari Jumat berarti keterangan yang kita bahas ini. Pada hari Jumat, keterangan waktu apa keterangan tempat? Waktu. Ya tinggal ditambah. Hari apa? Gini aja. Yaumal. Jangan terjemahkan satu-satu. Ini sudah. Yaumal Jum'ati. Khalas. Selesai. Apa kemarin kalimatnya? Ibumu telah menulis surat pada hari Jumat. Berarti telah kan? Katabat ummuka ar-risalata yaumal Jumati. Aduh. Kalau pakai fi terlalu banyak, bahasa Arab tuh kayak gini. Fi dia terjemahkan padanya tuh fi lagi. Saya suruh pakai zorof kok. Saya sudah tulis itu, pakai maf'ul fi. Gue reki loh maf'ul fi. Ini sudah ini maf'ul fi sudah dapat jawabannya nih. Itu toh. Jadi bahasa Arab itu kalimat bahasa Indonesianya banyak, namun kalau diterjemahkan cuma beberapa kata. Sederhana sekali. Ini apa namanya tadi? Maful fi zorof. Ini zorofnya saya cuma sampai sini. Sampai situ aja. Kalau saya sudah garis bawahi kayak gini ya, berarti ini saya dikerjain, enggak usah nambah ini lagi, nanti tambah bingung. Oh, ini apa? Enggak usah mikir itu. Jadi soal kemarin tuh cukup mikirin garis bawahi aja. Sudah konsen di situ saja. Enggak usah mikir kanan kirinya. Malah jenengan nambah lagi itu malah bingung nanti. Wah, ini apa? Saya belum pelajari. Di siapa suruh jawab itu? Wong saya cuma garis bawahi yang disuruh jawab. Makanya agama itu kalau sudah ditambah-tambah itu bikin sulit. Susah. Bid'ah itu bikin susah. Sudah? Ya, ini zorof seperti ini nih. Jadi lihat, kalimat sederhananya, kalimat bahasa Arab sederhananya cuma sampai maful bih saja nih, titik. Nah, sudah. Ini cuma keterangan tambahan. Enggak ada ini pun enggak apa-apa, yaumal jumat enggak ada enggak apa-apa. sudah jadi kalimat. Berarti kalau dalam kalimat, pokoknya oh ini ada fi'il, oh ini pasti fa'il atau naibul fa'il ini. Nah, tinggal dia mainkan ini. Ya, ini fa'il apa naibul fa'il. Sudah kalau sisanya ada yang mansub, ah sudahlah saya ngawur aja, maful bih, sudah. Selesai. Iya kan? Ada kana, sudah ada kana di depan. Masih jawab juga itu mubtada. Wes dingin. Sudah dijelaskan kemarin ada kana, yu ada isim kana, ada khobar kana. Enggak ada mubtada di situ. Apalagi keliru lagi kalau jawab setelah kana fa'il. Wah, wow, ngawur tenan. Sudah ada inna. Inna itu sudah gampang sekali. Innal insana lafi husri. Oh, berarti setelah inna ini isim kana, khobar kana. Ya wes. Gitu. Makanya ini buku ini jangan jadi bantal di rumah ini. Ini dibuka terus tiap hari. Ini jadikan bacaan zikir setelah zikir pagi, baca ini harusnya. Oh iya ya, kemarin mubtada. Itu dapat pahala loh ngulang itu. Oh ini mubtada. Oh iki khobar. Oh ini fa'il, naibul fa'il. Diulang-ulang terus jadi paham nanti. Apalagi kalau sudah lihat ayat itu. Buka ayat. Oh ini apa ya, innal insana lafi husrin ya, kedudukannya. Setiap ayat temukan, coba ini belajar dulu. Cari-cari dulu. Gitu. Jadi dipakai, ini ilmu pakai semua nanti ini, bisa dipakai ilmunya. Nah, coba lihat. Contoh kemarin, zahabtu yaumal ahadi. Lihat di buku. Artinya apa? Zahabtu yaumal ahadi. Saya pergi pada hari Ahad. Kan cuma pada hari Ahad itu kan cuma terjemahan kayak gini tah. Gua usah pakai yaumal apa? Pada itu apa ya bahasa Arabnya ya? Enggak akan nyambung. Enggak usah terjemahin yang itu. Ini langsung yaumal Ahad. Iya kan, sederhana kan? Iya. Kumtu amamal ustazi. Aku berdiri di depan ustaz. Sumtu yaumal khamisi. Saya puasa pada hari Kamis. Namal kalbu khalfal babi. Anjing itu tidur di belakang pintu. Gak usah terjemahin di belakang pintu. Oh di ki apa ya bahasa Arab ya? Di. Nanti fi berarti. Oh fi khalfi. Oh belakang itu khalf. Khalfi albab. Oh, cari lagi pintu-pintu, iya. Namun sudah nambah fi itu, sudah boros. Cukup pakai maf'ul fi atau zorof. Nah, kemarin kita lihat, zorof itu ada dua macam. Ada zorof zaman. Keterangan apa? Waktu. Ada zorful makan. Keterangan tempat. Ada waktu, ada tempat. Coba diulang terjemahannya. Sobahan, artinya pagi atau subuh. Gudwatan, bukrotan, masaan, petang. Asilan, petang. Lailan, naharon, yauman, hari. Usbu'an, pekan atau minggu. Syahron, bulan. Sanatan, itu sanatan bisa dibaca sunnah, bisa dibaca sanatan. Jadi lihat konteks kalimatnya. Kalau Arab, Arabnya itu Arab gundul. Aman, tahun. Kornan, kurun. Abadan, selamanya. Hinan, ketika. Tarotan, terkadang. Sabikon, sabikon itu yang telah lalu ya. Dahulu. Ralat, dahulu. Dahulu. Sabik. Dahulu ya. Sabikon dahulu. Saatan, jam. Al-an, sekarang. Al-an sekarang. Qabla, sebelum. Ba'da, amsi, kemarin. Anifan, baru saja. Amama, sebentar. Zorful makan, tempat ya, keterangan tempat. Amama, depan. Kudama, depan. Khalfa, belakang. Waro'a, belakang. Fauqa, di atas. Tahta, tahta di bawah. Tahta kursi, ya, di bawah kursi. Yamin, kanan. Shimal, baina, di antara. Haula, sekitar. Indah, sisi. Iza'ah, iza'ah di ralat. Iza'ah itu di depan. Di depan atau di hadapan? Nah sekarang tambah lagi. Zorof dibagi dua. Zorof dibagi dua. Yang pertama mutasorrifun, yang kedua ghairu mutasorrifin. Pernah kita dengar kata sorof ya? Ismul azila yan sorif. Sorof kan? Apa sorof artinya? Sorof apa? Ismul azila yan sorif berarti isim al-lazi yang la, tidak yan sorif tanwin. Berarti kalau yang mutasorif, dicoret-coret dulu, mutasorif. Kalau yang mutasorif, itu berarti bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Atau bisa berubah. Bisa yaumu, yauma, yaumi, atau yaumun, yauman, yaumin. Kalau ghairu mutasarrif tidak ditanwin atau tidak berubah. Secara bahasa dulu. Tidak ditanwin atau tidak diubah. Jadi dia tetap kayak gitu saja. Amama itu enggak pernah jadi amami, enggak pernah jadi amamu. Enggak mamni juga. Ya gitu aja pokoknya. Ya. Dia gitu saja. Nah, lihat mutasarrif ada keterangan di bawahnya, lihat keterangan di bawah. Ma yusta'malu zorfan hinan wa ghaira zorfin hinan akhar. Lihat sambungannya ke bawah ya. Yaitu zorof yusta'malu yang digunakan. Yang digunakan untuk zorof satu ketika. Digunakan untuk zorof satu ketika. Wa ghairu zarfin, dan digunakan selain zarf, ghairu selain, dan selain zarfin, selain zarf, hinan akhar, pada waktu yang lain. Jadi kadang dia sebagai zarf, intinya gitu ya, jadi digunakan sebagai zarf satu ketika kan, namun bisa digunakan untuk selain zarf ya, di waktu yang lain. Jadi enggak selamanya dia jadi zorof, atau tidak selamanya dia jadi maf'ul fi. Misal, contoh, az-zorfi kalau dia sebagai zorof. Sumtu, sumtu apa artinya? Sumtu, saya puasa. Yaumal ahadi, pada hari Ahad. Jangan stres lagi toh. Stresnya tadi malam aja. Saya puasa pada hari Ahad. Ya mungkin dia nyaur puasa. Atau puasa Arafah. Atau puasa Syawal. Ya. Sumtu yaumal ahadi. Aku puasa pada hari Ahad. Lihat yauma di situ. Garis bawahi. Fungsinya sebagai zorof. Kayak iki loh tadi. Ini loh. Oh. Kalau zorob, dia sebagai zorob berarti apa? Di ya keadaannya mansub. Nih, lihat nih. Kalau sebagai zarf loh ini. Mansub. Kalau dia sebagai zarf mansub. Jadi enggak boleh kalimatnya sumtu yaumul ahadi, enggak boleh. Karena enggak menerangkan tempat lagi, menerangkan waktu lagi. Padahal ini kita lagi membahas tentang menerangkan waktu. Oh, berarti kalau saya mau terangkan waktunya, saya harus jadikan mansub, berarti jadi yauma. Mau pergi kapan? Ya. Oh, saya mau pergi ke Jakarta yaumal ahadi. Pakai yauma. Langsung jadi keterangan tempat. Maaf, keterangan waktu atau zorof. Namun fungsinya yang kedua ada lagi, ma laisa zorfan. Laisa tidak. Zorfan, zorof. Tidak sebagai zorof. Contoh. Lihat ini. Ini kalimat. Mudah sekali ini, Masya Allah. Yaumul. Apa? Yaumul Jum'ati. Terus? Yaumun Mubarakun. Lihat. Selalu perhatikan dulu jenis kalimatnya atau jenis jumlahnya. Kalau yang di sini ini doroba aliyun kalban, jumlah ismiyah apa fi'liyah? Karena apa? Didahului dengan fi'il. Kalau ini yaumul jumati yaumul mubarakun, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti di dalamnya ada apa? Wes, itu lo analisanya seperti itu. Mubtada, khobar. Nah sekarang mana mubtada? Naur aja. Yaumu. Wes, mubtada. Kenapa mubtada? Ah, pokoknya saya tahu itu di depan itu mubtada. Asalnya kayak begitu. Ya, sama tadi di sini. Pokoknya kalau ada fiil setelahnya itu marfu, oh itu fa'il atau naibul fa'il. Oh ini kalau di depan pokoknya mubtada. Ini sudah isim, jumlah ismiyah. Nah, kenapa enggak pakai alif lam? Sudah ada alif lam setelah ini. Nanti, kenapa saya enggak singgung nanti, kapan-kapan ini, karena ini majrur ini. Majrurnya besok, belum. Tunggu dulu. Sudah marfu, toh? Ini marfu kan di depan kan? Ini marfu. Wes, setuju ya marfu ya? Ada yang marfu lagi enggak? Ada enggak? Mana? Jenengan kalau sudah dapat marfu yang kedua, otomatis jadi apa? Yang ini enggak usah mikir, ini karena majrur. Cari yang marfu lagi. Khobar. Yang ini, oh kapan-kapan baru dibahas. Belum, itu kan tambahan lagi. Tunggu saatnya. Wong saya enggak garis bawahi kok. Enggak garis bawahi. Ini cuma iki karo iki. Oh, depan itu sudah marfu. Oh, iki mubtada. Ini ada marfu kedua lagi berarti khobar. Karena enggak mungkin mubtada cuma sendirian enggak ada khobar. Itu sudah pasangan suami istri itu. Enggak mungkin dia hidup sendirian itu ya, kecuali mau jomblo terus. Iya. Itu pasti pasangan itu. Ada mubtada pasti ada khobar. Ada fa'il berarti sebelumnya ada fi'il. Begitu. Belanjangan nambah-nambah gitu. Sudah, ya kan? Sekali lagi, kalau ada mubtada berarti ada khobar. Ini kita sudah tentukan mubtadanya, khobarnya mana? Cari. Cari yang marfu berikutnya. Kemarin tuh belum panas mungkin ya? Ya. Belum panas langsung di ya ibaratnya motor langsung dipakai aja gitu. Makanya enggak bisa. Coba panas dulu gitu ya. Sudah. Nah. Lihat, kalau tadi yaumal jumati itu zorof, kalau di sini bukan zorof lagi. Namun apa? Jadi apa? Mubtada. Kalau yang sini zorof, nggih. Kalau yang ini mubtada, enggak lagi jadi zorof. Apalagi dia marfu, enggak ada zorof itu yang marfu itu enggak ada. Sudah? Berarti bukan zorof. Jadi intinya kalau ketemu kata yaumu, jangan sekali-kali hukumi itu jadi zorof terus. Kadang dia zorof, berarti nanti jadi yauma. Kadang bukan zorof. Kalau bukan zorof berarti apa? Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Wong ini yaumu yang pertama, ini mubtada. Wong yaumu yang kedua itu khobar. Bisa juga saya buat jadi fa'il. Mau, saya buat jadi fa'il. Ja'a yaumul jum'ati. Ja'a apa? Isim atau fi'il? Fi'il. Berarti jumlah? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, sudah. Berarti ini dianalisis, ini jumlah fi'liyah. Berarti ini sudah fi'il, berarti fi'il pasangannya dengan apa? Fa'il. Setelahnya berarti apa? Fa'il. Sekarang fa'il di sini mubtada. Berubah lagi. Maful bih lagi. Enggak usah lah, tamu-tamu nanti pada bingung. Berubah lagi. Jadi yaumu enggak selamanya seperti itu. Nah, kapan kita tahu ada isim seperti ini? Ini biasanya untuk yang zorof zaman atau waktu. Biasanya nggih, itu untuk zorof zaman. Kalau zorof mutasorif biasanya untuk zorof zaman atau kata keterangan waktu. Sekarang lihat di sebelah kirinya, ghairu mutasarrif. Ma la yusta'malu illa li dzarfi awil jarri bimin. Yaitu ma dzaraf la yusta'mal yang tidak digunakan illa kecuali. Li dzarfi kecuali untuk zorof atau bisa majrur jar, bisa majrur bimin dengan min. Contoh, jadi dia sebagai zorof terus ya. Kalau sebagai zorof terus berarti mansub apa marfu? Marfu apa mansub apa marfu? Mansub. Berarti qobla. Ba'da. Inda. Semua zorof apa di situ? Rata-rata zorof makan. Rata-rata itu keterangan tempat. Ada lagi amama, kudama, kholfa, waro'a, fauqa, tahta, yamina. Kalau yamina syimal bisa berubah. Baina haula inda. Nah itu baina haula inda, itu selamanya biasanya atau selamanya dia dalam keadaan mansub terus sebagai zorof. Namun dikatakan oleh Ustadz Aceng di sini kadang bisa majrur dengan huruf min, huruf jer. Min itu huruf jer ya. Maka kita kadang ketemu dalam ayat min qabli. Namun ada ayat juga, nanti perhatikan nanti dalam ayat ada min, sudah ada min namun tetap qablu. Tuh ada kayak gitu. Bukan ngeyel, ini rahasia. Biasanya kalau min qabli ini ada mudhof ilaih di belakangnya. Namun yang jelas bisa kemasukan huruf jer min. Kalau ba'da tadi berarti jadi mim ba'di. Namun ada ayat atau hadis juga yang mim ba'du. Indah. Bisa juga min indi. Jadi kadang bisa dimasukin huruf min jer. Namun intinya di sini lihat pada fungsinya sebagai zorof, yaitu qabla ba'da indah. Contoh al-kitabu tahtal kursiyi. Atau yang kemarin pas ujian as-saburatu amamal awladi. As-saburatu, apa saburatu? Papan tulis. Amama artinya apa? Di depan. Al-au ladi. Lihat amama. Ini sebagai zorof. Dan dia dalam keadaan mansub di sini. I'rabnya bagaimana kemarin? Ini sebagai apa? Saburatu? Saburatu sebagai apa? Isim, iya. Kedudukannya? Di depan, ya mubtada. Berarti amama? Bisa kalian sebut zorof, bisa kalian masukkan khobar. Hah? Oh, itu ada pembahasannya sendiri. Namun khobarnya ini baiknya sebut seperti ini, seluruhnya. Namun kalau saya cuma tunjuk amam aja, berarti sebagai zorof. Khobarnya itu amamal auladi. Nah, sekarang yang terakhir pembagian zorof lagi, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Mu'rob itu artinya apa? Berubah. Mabni? Tetap. Berarti kalau dia bisa berubah, diberi catatan, kalau zorof yang mu'rab bisa berubah, berarti bisa ditanwin. Ingat ya, selamanya kalau isim itu mu'rab, itu bisa ditanwin. Kalau mabni, tidak bisa ditanwin. Kalau mabni, tidak bisa ditanwin. Contoh yang mu'rab, yauman. Yawman artinya apa? Hari, lailan, malam, syahron, bulan, sanatan, tahun. Terus, amsi, kemarin. Ini yang mabni ya, di garis bawah, di garis itu, di garis biar pisah. Yang mabni, lihat yang kalau mabni tadi tidak ditanwin. Amsi, ditanwin enggak? Tidak. Amsi artinya apa? Kemarin. Iza, apabila atau jika. Haitsu, ketika. Al-an, sekarang. Tidak ditanwin. Yang lainnya, kalau yang mu'rab punya cari yang bisa ditanwin itu. Namun yang kalau yang mu'rab itu biasanya masuk zorof zaman. Lihat semua yang zorof zaman itu ditanwin terata-rata. Iya mabni. Apa dia zorof mabni terus fathah? Iya. Zorof mabni alal fathhi. Bisa. Sudah? Sekarang lihat contoh di bawahnya. Nur Hasana, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nur Hasana tinggal di Jakarta 1 bulan. Namun yang tadi, tentang amama tadi, asaburatu amama awladin, saya cek lagi. Cara irobnya seperti apa. Nur Hasana tinggal di Jakarta 1 bulan. Tinggal itu apa ya tinggal? Apa bahasa Arabnya? Sakana. Gak usah kalimatnya rumit-rumit. Tulis saja Nur Hasana fi Jakarta syahron. Gitu aja. Gak usah pakai terjemahin tinggal. Nanti bingung, ini apa ya? Namun bisa kita buat jadi jumlah ismiyah. Nur Hasana. Apa sini ya? Nur apa? Nur Hasana kan? Bukan Nur Hasan. Kenapa Hasanata? Ismul Azilan, sorry lah, kita ngawur aja. Ismul Azilan, sorry aja. Kan nama itu asalnya, kalau nama orang ajam non Arab masuk ismul azilayan, sorry. Ya, Nur Hasana. Fi. Fi kan sudah menunjukkan tinggal kan? Fi. Fi. Ja. Jakarta. 1 bulan. Kalau 2 bulan. Syahraini. Nah, itu yang jawab kowe lho. Syahrini. Syahraini. 2 bulan. 3 bulan. Salah sata ashur. Nah, itu. Saya akan pergi ke Bandung besok. Saya akan pergi apa? Akan pergi. Adhabu. Adhabu ke ila Bandung besok. Godan. Bulan Ramadan. Tulisannya gimana? Adhabu ila Bandung. Adhabu ila Bandung. Adhabu ila Bandung. Hadir juga, masya Allah. Enggak tenang ini kayaknya dia. Apa tadi? Sampai saya lupa juga nih. Saya akan pergi apa? Bisa pakai sa'adhabu. Pakai adhabu saya sudah artinya akan. Tapi kita pakai sa ya. Sa'adhabu. Sa'adhabu. Sa'adhabu. Sa'adhabu ila. Kayaknya gini Bandung itu. Kayaknya gini kayaknya. Bandung. Ah, bukan gitulah. Sa'adhabu ila Bandung. Besok. Besok. Oh, besok. Godan. Godan berarti sebagai zarof. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Syahrul Ramadana syahrun mubarakun. Gitu aja kok. Guru berdiri di hadapan murid. Wah, ini sudah biasa. Berdiri. qamal ustazu amamal amamal tullabi, para murid bisa tullabi atau amamat talibi. Nur Khalis berjalan di belakang guru, berjalan apa? Yamshi. Yamshi Nur Khalis khalfal khalfal mudarrisi. Nah itu aja dulu yang gitu. Nah selesai maf'ul fi. Saro juga berjalan bisa. Selesai maf'ul fi. Setelah ini istirahat dulu, kita lanjut maf'ul mutlak.